Batu harang kita buka Quran dengan idea, tak boleh. Dulu kita bodoh, tak tahu kala. Bila ngaji Quran, nak buka tangan licin ambil idea. Pasal kita tengok mak kita buat, ambil idea. Hukumnya haram. Idea ni tidak najis tapi mustaqdarah. Bila kita letak pada muka orang-orang marah, letak di Quran, tak boleh elok. Idea, orang tengok cakap kita kopi, kita ambil, lomoh tak muka. Orang marah. Orang marah tak? Dah kalau Quran, sebab apa? Pasal benda tu kotor. Maka meletakkan benda yang kotor pada Quran, haram. Dia tidak nak buka, tak boleh tangan licin, tak boleh nak buka, nak selok. Dia aku nak buka kena idea, tak boleh ambil air sebeseng, capuk. Nampak? Atas flekeh minyak tah, bubuh gitu lah, kalau tak cukup, ngap nak ngaji Quran, orang risa berdi, ha, teluk tangan. Nak? Boleh kan dia air kok? Sebab apa pahang mulut? Kan air tu kotor. Nak? Pasal apa? Pasal orang dulu ambil dengan idea. Kita pun tengok, jadi ikutan. Ha, kalau orang dulu ambil tak hidup, tak hidup, tak kita. Faham? Pasal kita jenis? Jenis tiruan, kopi cetak kopok semua. Barang tu barang salah. Tak boleh. Ne? Ha. Dulu pos opis, jabat pos. Ha? Ha. Ha. Dia tak ada. Lepas ni kita pergi pos opis, dia ada letak tempat tak air. Untuk kita jamuh dengan tangan. Kadang-kadang dia letak spang, kadang-kadang dia letak hot roller. Supaya kita air je, faham? Air tu letak di tangan kita, kita pun lama di stand. Betul tak? Zaman tahun 80-an kita tak ada. Pakai jilat. Jilat. Notor tu. Tak ada dulu. 80-an zaman kita itu tak ada. 90-an baru ada bekas-bekas air di pejabat pun. Sebab orang nak tepek stand. Betul tak? 80-an jilat ni. Orang mokcik tu jilat tepek. Mak tak lekat. Tepek tak lekat. Rupanya jilat atas gambar agung. Orang jilat belakang tu. Jadi jilat gitu mengotor. Nampak mengotor lah tau. Kadang-kadang racung duduk situ bekas tangan orang. Bekas tangan tu kok. Kadang-kadang ada tangan tu kan pegang steng tu kok. Nih, kau kaya hidung waktu we steng pulak. Nak? Waktu kita jilat pulak. Jadi akhirnya orang komplik. Tukar dengan air. Boleh lihat dia. Dah kalau kita tak boleh kita pakai air. Nak buka Quran. Boleh kan? Nah, ha, tak cukup secawang 15 beliti ibu situ. Yang ibu Elio tu apa, ha, jadi betul kan. Dah zaman lepas-lepas, astagfirullah, aku salah, aku bodoh itu. Nah, ha, suat khabar boleh buka dengan Elio.